ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله الحمد لله pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, masih diberikan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga duduk bersimpuh dalam rangka bermajlisul ilm yang keutamaannya begitu luar biasa, yang dimana para malaikat menaungi orang-orang yang berada di majlisul ilm dan bahkan binatang-binatang dan juga ikan paus yang berada di samudra luas sana ikut mendoakan orang-orang yang duduk bersimpuh di majlisul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla curahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang sebelumnya telah kita ambil dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu وَالْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ أَدَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. Maka lanjutan dari hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau menyebutkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah azza wa jalla dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, amma ma yanqudu tahqiqa hadhihi asy-syahadah fahuwa fi'lul ma'asi wal ibtida'i fi din ma laysa minhu. Adapun yang akan menggagalkan realisasi dari syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ini adalah mengerjakan maksiat, bermaksiat, dan yang kedua adalah membuat-buat urusan yang baru di dalam agama ini yang tidak pernah ada tuntunan, tidak pernah ada contohnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, perkara yang menggagalkan realisasi dari syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena sesungguhnya syahadat ini tidak hanya di lisan saja diucapkan jamaah. Dia butuh realisasi. Dia butuh untuk diamalkan dalam keseharian kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak hanya cukup di lisan, namun lebih dari itu, yaitu membutuhkan tahqiq, membutuhkan realisasi dalam pengamalan kita sehari-hari. Maka di antara bentuk realisasi dari wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ini adalah meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengerjakan maksiat tersebut. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha melihat umatnya mengerjakan maksiat. Maka untuk merealisasikan syahadat kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib meninggalkan maksiat ini, bukan sunnah hukumnya, wajib. Dan beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fal ma'siyatu naqsun fi tahqiqi hadhihi asy-syahadah." Maksiat inilah yang mengurangi realisasi dari syahadat, mengurangi pengamalan dari syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita mengerjakan maksiat, maka sejatinya syahadat yang kita ucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini telah terkurangi atau sedikit ada cacatnya. Tidak sempurna. Syahadat yang kita ucapkan tersebut masih ada kurangnya sampai kita meninggalkan maksiat ini. Dan beliau katakan, li'annaka kharajta bima'siyatika min ittiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dikatakan ini mengurangi syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan engkau telah keluar dengan maksiat yang engkau kerjakan dari ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mengikuti anjuran tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengerjakan maksiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengerjakan maksiat, apapun bentuk maksiat ini. Jangankan yang besar, yang kecilnya pun, maka wajib untuk kita tinggalkan. Maka wajib untuk ditinggalkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ini konsekuensinya begitu besar. Sangat besar konsekuensi yang harus kita jalankan, barulah syahadat tersebut berhasil kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita masih tanggung-tanggung tidak mau meninggalkan maksiat, maka ingat persaksian kita, syahadat kita anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ini masih kurang di situ. Dan yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, al-ibtida'u fid-din ma laysa minhu. Dan yang kedua, ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, konsekuensinya adalah meninggalkan segala macam bentuk perkara-perkara yang baru yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama ini. Amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk ditinggalkan. Ini konsekuensi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka jika masih ada hal tersebut, kita masih enggan meninggalkan perkara-perkara ini, perkara amal-amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dalam urusan agama, maka inilah yang mengurangi syahadat yang kita ucapkan setiap hari wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-ibtida'u fid-din, perkara ini merupakan perkara yang begitu besar, Ini bukan masalah yang sederhana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibtida'u fiddin adalah merupakan permasalahan yang besar. Membuat-buat suatu amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang tidak pernah ada contohnya, tidak ada contoh tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait urusan agama ini. Ini merupakan perkara yang sangatlah besar. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Beliau menyebutkan, "Iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah." Maka berhati-hatilah kalian. Berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan, yang dibuat-buat dalam urusan ibadah, dalam urusan amal-amal saleh terkait masalah agama yang mulia ini. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah tersebut sesat. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah tersebut sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan demikian. Setiap dari bid'ah, setiap dari perkara-perkara yang dilakukan yang tidak pernah ada contohnya, tidak pernah ada tuntunannya dalam urusan agama ini, baik berupa amal saleh maupun ibadah yang dibuat-buat oleh manusia, maka sesungguhnya ini adalah perkara-perkara yang muhdats, dan setiap yang bid'ah, setiap yang muhdats ini adalah sesat. Namun sangat disayangkan, sebagian orang ketika kita membahas masalah ini, muhdats, masalah bid'ah ini, terlalu dalam mereka menyimpulkan, terlalu jauh mereka menyimpulkan, seakan-akan setiap kali orang membahas perkara ini adalah hukumnya bid'ah, maka langsung tertuju kepada, oh si fulan ini telah memponis saudaranya melakukan kebid'ahan dan memponis saudaranya ia adalah ahlul bid'ah. Ini terlalu jauh kesimpulan seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu jauh kesimpulan yang mengatakan ketika kita membahas tentang hukum, ingat perhatikan yang kita bahas adalah hukum. Kita tidak pernah memponis. Tidak pernah madhab, manhaj, ahlu sunnah wal jamaah cepat-cepat memponis. Tidak. Yang kita bahas adalah hukum. Ketika kita ditanya bagaimana hukum amaliyah ini, bagaimana hukum yang ada dalam ibadah ini, maka kita cek terlebih dahulu. Jika seandainya tidak ada sumber resminya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malah ini adalah buatan-buatan yang dibuat, yang dikarang oleh manusia, maka kita katakan ini adalah perkara-perkara yang muhdats, yang baru, yang diada-adakan di dalam agama, yang tidak pernah ada contoh dan tidak pernah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, terkait masalah yang besar ini, maka sering kita dapatkan perkataan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dapatkan perkataan para imam yang menyebutkan permasalahan ini. Karena sejatinya ini masalah yang besar, maka mereka mengingatkan kita agar jangan sampai kita terjerumus dalam masalah yang begitu besar ini, yaitu masalah al-ibtida'i fid-din. Karena konsekuensi ketika kita melakukan hal tersebut adalah kita telah mengurangi kadar dari syahadat yang kita ucapkan setiap hari, yaitu syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh terhadap sunnahnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha 'addu 'alayha bin nawajidh." Maka berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ku setelahku al-mahdiyyin. Sunnah Khulafa'ur Rashidin, Al-Mahdiyin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Tamassaku biha, gigitlah. Berpegang teguhlah benar-benar di atas sunnah-sunnah tersebut. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi gerham kalian. Ini merupakan perintah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh di atas sunnah beliau. Perintah, dan telah kita ketahui di dalam ilmu usul fiqh, hukum asal dari perintah adalah apa? Wajib. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Maka berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hukumnya wajib atau sunnah jamaah? Wajib. Karena sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah agama. Inilah ad-din, inilah agama yang lurus. Inilah as-siratal mustaqim yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, setiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Dan mana siratal mustaqim tersebut? Yaitu sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya mengatakan sunnah, maka yang kita maksudkan dengan sunnah ini adalah bukan sunnah dari segi hukum usul fikih. Karena berbeda pemaknaan ketika kita mengatakan sunnah dari segi ilmu usul, ilmu fikih, dengan sunnah dari segi manhaj, dari segi pemahaman yang dipahami oleh ahlul hadis. Karena sunnah yang dipahami oleh ahlul hadis adalah segala sesuatu yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah. Oleh karenanya ketika kita mengatakan berpegang teguh di atas sunnah, maka sejatinya maksud dari kalimat tersebut berpegang teguh terhadap Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam siratal mustaqim, yang tidak ada lagi jalan keselamatan melainkan siratal mustaqim. Tidak ada lagi jalan-jalan yang menunjukkan kepada keselamatan melainkan jalan tersebut hanya satu jamaah, yaitu siratul mustaqim. Yang dimana siratul mustaqim ini adalah jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siratul ladzina an'amta alaihim, jalan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Dan jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sering mendengar perkataan yang dibawakan, yang dinukilkan dari Imam Malik rahimahullahu taala, yang di mana Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan." Barang siapa di dalam agama Islam ini membuat suatu perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal amal, dalam hal amal saleh maupun dalam hal ibadah, maka faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sungguh ia telah menyangka bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah ini. Dalam riwayat lain, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ad-din, mengkhianati agama yang mulia ini. Dan ini tentunya sekeji-keji persangkaan, sekeji-keji perkataan adalah ketika seorang umat, ketika seorang yang mengatakan mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menyangka, ia mengatakan bahwasannya nabinya mengkhianati risalah ini. Ini konsekuensinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah yang ringan. Ini bukan permasalahan yang ringan. Ini masalah yang besar, karena konsekuensi dari melakukan hal tersebut begitu besar. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ittabi'u, ikutilah tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada dasarnya, tidak pernah ada contohnya, baik dalam amaliyah maupun dalam hal ibadah, dalam urusan agama ini. Faqad kufitu, maka cukuplah bagi kalian mengikuti tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkata siapa? Sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sahabat yang mulia berkata, memperingatkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, memperingatkan kepada orang-orang setelahnya, itu para tabi'in, dan memperingatkan kepada kita yang hidup jauh setelah mereka. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwasannya dalam masalah al-bid'atu, bid'ah ini adalah segala sesuatu yang tidak pernah ada contoh, tidak pernah ada sumber dari sumber yang terpercaya di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan agama, dalam urusan amal, dalam urusan ibadah. Maka inilah yang dinamakan dengan apa? Bid'ah. Inilah yang dinamakan dengan bid'ah tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla perintahkan kita ketika ada suatu permasalahan, kita mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59 menyebutkan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Apabila kalian tanaza, yaitu saling bertengkar, saling beradu argumen dalam suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ada adu argumen yang dikembalikan kepada selain Al-Quran dan sunnah, maka akan semakin besar permasalahan ini. Setiap saat ada suatu permasalahan, ketika dikembalikan kepada selain Al-Quran dan sunnah, terlebih lagi ini adalah urusan agama kita yang mulia, maka akan semakin besar perkara ini, masalah ini. Karena biasanya permasalahan tersebut bukan masalah benar salah. Bukan masalah benar dan salahnya. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu masalah dunia. Ini bukan masalah benar dan salahnya. Ketika kita tidak mengembalikan suatu pertentangan, perceraian, tidak mengembalikan suatu percekcokan dalam masalah agama ini kepada Al-Quran dan Sunnah, maka semakin besarlah ia. Karena kalau tidak dikembalikan ke sana, maka biasanya ini adalah berkaitan dengan urusan dunia. Karena kalau kita mau jujur, urusan agama ini semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik yang kecil maupun yang besarnya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah jika ini merupakan urusan agama kita ini. Namun jika ada orang yang bersitegang dalam masalah urusan agama ini mengembalikan kepada selain Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan semakin besar hal tersebut. Tidak akan menemukan titik terang, titik temu di sana. Dan biasanya ini berkaitan dengan urusan keduniaannya. Pasti berkaitan dengan urusan duniawi, urusan ponjol. Kajama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, membaca firman Allah azza wa jalla ini, maka kita renungi maknanya. Allah azza wa jalla sendiri yang memerintahkan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ini dalam perkataan yang begitu indah dari beliau, subhanallah. Kita perhatikan bagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah membangun manhajnya di atas manhaj yang hak, manhaj yang wasithiyah, yang tidak ada embel-embel keduniaan dan tidak ada embel-embel fanatisme kepada kelompok. Apa kata beliau rahimahullahu taala? فَالْمُبْتَدِعُونَ قَدْ يُقَالُوا, maka orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada contohnya, tidak ada pernah tuntunan, ada tuntunannya dalam masalah agama, yang ia buat-buat sendiri, yang ia kreasikan sendiri atau mengikuti orang-orang yang membuat-buat tersebut, qad yuqalu innahum yuthabuna ala husni niyyatihim idza kanu la ya'lamuna al-haq. Subhanallah. Maka terkadang ia dikatakan orang semacam ini, orang-orang ini, ia mendapatkan pahala atas baiknya niat mereka apabila mereka tidak mengetahui hukum dari apa yang ia kerjakan. Perhatikan, ini ahlu sunnah wal jamaah tidak cepat memponis. Tidak cepat memponis. Karena sebagian orang gagal memahami kalimat ketika kita mengatakan ini hukumnya bid'ah, maka seakan-akan hukum tersebut selalu diletakkan kepada ponisan kepada setiap orang. Ini hukumnya syirik, seakan-akan kalimat syirik itu, hukum syirik tersebut selalu mereka sematkan, oh si fulan ini cepat memponis kepada si fulan dengan kata syirik, dengan kata musyrik. Jikalau seandainya setiap hukum yang ada di dalam Al-Quran, hukum yang ada di dalam sunnah, ketika disebutkan ini hukumnya bid'ah, ini hukumnya syirik, tidak boleh kita ucapkan lantaran ketika mengucapkan hal tersebut berarti memponis pelakunya, maka akan hilang izzahnya Islam ini. Maka tidak akan ada lagi yang tersisa dari hukum-hukum agama ini, hukum Islam ini. Bukankah imam-imam terdahulu telah mencontohkan hal tersebut? Kita perhatikan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ketika ditanya tentang salatu tasbih, meskipun di sini para ulama ada ijtihad tentang masalah as-salatu tasbih, salat tasbih tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, salat tasbih tersebut bid'ah. Apakah berani kita mengatakan Imam Ahmad berarti telah memponis orang-orang yang melakukan salat tasbih tersebut dengan ponisan mereka semua ini ahlul bid'ah? Tidak. Ini hukum yang diputuskan oleh Imam Ahmad hasil ijtihad beliau berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terlalu jauh kadang sebagian orang yang langsung mengatakan kita ini cepat memponis. La haula wala quwata illa billah. Maka dengarkanlah apa perkataan Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Bahkan orang Al-Mubtadi ini ketika bagus niatnya, kemudian ia tidak mengetahui hukum dari apa yang ia kerjakan tersebut, terkadang ia akan mendapatkan pahala atas niatnya yang baik tersebut. Dan beliau mengatakan, walakinna nukhti'uhum fima dhahabu ilaih. Niatnya bagus, ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Namun kita salahkan ia dari segi amal yang ia kerjakan. Kita katakan amal yang ia lakukan, perbuatan yang ia lakukan ini salah karena tidak pernah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah niatnya kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, maka ia mendapatkan ganjaran atas baik bagusnya niat tersebut, karena sekali lagi ia adalah orang yang tidak memahami, orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui hukumnya. Tidak mengetahui hukumnya. Maka ada uzur bagi orang-orang yang jahil. Ada uzur bagi orang-orang yang jahil. Tidak semua orang yang melakukan perkara ibtida' dalam agama ini langsung kita ponis dia ahlul bid'ah. Tidak. Ada uzur di situ jamaah. Ingat, ada uzurnya. Uzurnya apa? Karena kejahilan, karena ketidaktahuannya. Inilah manhaj ahlu sunnah. Begitu rifqannya kepada saudara-saudara seimannya, seislamnya. Tidak langsung terang-terangan memponis, tidak langsung sekali melihat saudaranya melakukan perbuatan tersebut langsung dihukumi ahlul bid'ah, langsung dihukumi musyrik. Tidak jamaah. Dan beliau mengatakan, amma a'immatuhum alladhina 'alimul haqq walakin radduhu liyubqu jahahum fa fihim shabaha bi Abi Jahl wa Utbah bin Rabi'ah wal Walid bin al-Mughira wa ghayrihim alladhina qabalu risalata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bir radd ibqa'an 'ala ri'asatihim wa jahihim. Adapun pembesar-pembesar mereka, imam-imam yang mereka ikuti, orang-orang yang tidak mengetahui, a'immah yang mereka ikuti, orang-orang yang berbuat ibtida' dalam agama ini, imam-imam yang mereka ikuti tersebut, yang mengetahui yang hak namun meninggalkan yang hak ini untuk mempertahankan posisinya di masyarakatnya, ini ujian bagi orang yang berilmu jamaah. Kadang orang yang berilmu mengetahui itu hak, ini sunnah dan ini bid'ah, namun ia tidak berani mengatakan yang sunnah itu sunnah, yang mengerjakan yang sunnah itu sunnah. Karena apa? Karena takut ditinggalkan oleh jamaahnya. Karena takut ditinggalkan oleh jamaahnya. Takut posisinya ini diambil oleh orang lain. Tidak lagi ia dihormati, tidak lagi ia disegani oleh masyarakatnya. Maka la haula wala quwata illa billah. Maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sejatinya urusan ini adalah urusan keduniaan larinya. Maka jika kita ini benar-benar jujur mendakwahkan agama yang mulia ini, agama Islam yang mulia ini, maka untuk apa kita takut? Untuk apa kita takut mendakwahkan yang hak? Sementara al-haqqu min rabbik, hak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kebenaran ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Azza wa Jalla akan bantu orang-orang yang menjelaskan yang hak ini, orang-orang yang mendakwahkan yang hak ini, jamaah. Maka sekali lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam masalah al-ibtida fid din, orang yang jahilnya, orang yang melakukan amaliyah-amaliyah tidak pernah ada contohnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah-ibadah yang tidak pernah ada contohnya, tidak ada pernah tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kejahilan, karena kebodohan, karena tidak mengetahui hukumnya, cuma mengikuti kebiasaan saja. Ketika masyarakatnya melakukan hal tersebut, dia ikut melakukan kebiasaan masyarakatnya. Ketika pembesarnya melakukan hal tersebut, ia ikut melakukan hal tersebut. Tanpa ia mengetahui dasarnya, tanpa ia mengetahui dalil-dalilnya. Maka tidak boleh orang semacam ini, orang yang jahil ini, kita langsung ponis sebagai ahlul bid'ah. Tidak boleh, jamaah. Tidak boleh. Karena konsekuensi ketika memponis seseorang sebagai ahlul bid'ah ini besar. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri ketika beliau mengatakan, La tujalisu ahlal ahwa. Wala tujadiluhum wala tasma'uhum. Jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ini konsekuensinya. Jangan kalian duduk-duduk bersama orang ahlul bid'ah. Wala tujadiluhum, dan jangan berdebat dengannya. Dan jangan pula dengarkan apa yang mereka katakan. Subhanallah. Ini konsekuensi. Namun tidak bisa kita katakan setiap orang yang melakukan kesalahan berupa kebid'ahan langsung kita hukumi sebagai ahlul bid'ah. Ingat, ada uzur di situ, kejahilan. Oleh karena inilah, karena ada uzur yang kita ketahui, karena mereka ini tidak mengetahui dan mereka tidak masuk kategori ahlul bid'ah, maka lihat apa yang kita lakukan. Kita bermuamalah dengan masyarakat kita. Karena kita tidak pernah memponis mereka sebagai ahlul bid'ah. Mereka saudara kita seiman, se-Islam yang layak untuk kita bermuamalah dengan mereka. Kita tidak menjauh dari mereka. Kita dengarkan keluh kesah mereka. Kita lakukan muamalah sebagaimana kita lakukan kepada orang-orang yang bersama kita. Tidak kita beda-bedakan. Oh, ini jamaah saya, ini bukan. Tidak pernah kita beda-bedakan. Karena apa? Karena kita mengetahui mereka bukan orang-orang yang disebutkan oleh Al-Hasanul Basri, yaitu ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Bukan. Maka pergauli masyarakat kita dengan baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwahkan sunnah ini. Duduk bersama mereka dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Inilah manhaj yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manhaj yang selanjutnya dibawa oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu, dan bahwasannya Isa ia adalah hamba Allah dan rasulnya. Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan beliau menyebutkan, al-kalamu fiha kal-kalami fi syahadati anna Muhammad Rasulullah. illa annana nu'minu bi risalati Isa wa la yalzamuna ittiba'uhu idza khalafat syari'atuhu wa syari'atana. Maka perkataan pembahasan terkait dengan wa anna Isa Abdullah wa rasulihi ini sama dengan pembahasan yang berkaitan dengan syahadat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan syahadat kepada Muhammad Rasulullah. Namun yang membedakan kata beliau, annana nu'minu bi risalati Isa. Kita mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Isa, iman. Wajib mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Isa, wala yalzamuna ittiba'uhu. Namun tidak lazim kita mengikutinya. Tidak harus kita mengikutinya. Kita mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Isa, namun tidak harus kita mengikutinya. Idza khalafat syari'atuhu syari'atana, apabila syariat yang dibawa oleh Nabi Isa ini menyelisihi syariat kita, tidak boleh kita ikuti. Wajib mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Isa, namun tidak wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam apabila syariat tersebut menyelisihi syariat kita. Dan Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan fasyari'atu man qablana laha thalathu halat. Dan syariat orang-orang sebelum kita ini ada tiga keadaan. Syariat orang-orang sebelum kita, maksudnya syariat-syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga keadaan. Yang pertama kata beliau, al-ula an takuna mukhalafatan li syari'atina fal 'amalu ala syar'ina. Keadaan yang pertama, apabila syariat sebelum yang syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang sebelum dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah berdasarkan syariat kita. Maka kita tinggalkan syariat tersebut apabila apa? Menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya syariat yang dibawa oleh Nabi Isa ketika menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita ambil adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua kata beliau, antakuna muwafiqatan li syari'atina fanahnu muttabi'una li syari'atina. Dan apabila syariat sebelum dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat Islam ini sesuai dengan syariat kita, maka kita mengikuti tuntunan syariat kita. Meskipun ia sesuai, maka kita mengikuti tuntunan syariat kita. Dan yang ketiga kata beliau, ayyakuna maskutan anha fi syariatina wa fi hadhihi al-hal ikhtalafa al-ulama al-usul hal na'mal biha aw nad'uha. Nah, yang ketiga keadaannya adalah apabila ini dia didiamkan di dalam syariat kita, tidak dibahas, tidak digubris syariat tersebut, tidak ada, tidak menyelisihi maupun tidak sesuai, tidak menyelisihi maupun tidak bersesuaian dengan syariat kita, maka apa kata beliau? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Maka apa ringkasnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beriman kepada Nabi Isa ia adalah sebagai seorang hamba Allah dan rasulnya alaihi salam, maka ini wajib dan harus kita sebagai seorang mukmin untuk mengimani beliau sebagai hamba Allah dan rasulnya alaihi salam. Adapun mengikuti syariatnya yang dibawa oleh Nabi Isa, maka ini tidak wajib, karena kita telah diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya tadi, apabila syariat tersebut menyelisih syariat kita, maka kita beramal sesuai dengan syariat kita. Maka yang kedua, apabila syariat tersebut sesuai dengan syariat kita, maka tetap kita mengambil syariat kita, inilah yang kita ikuti karena tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah sebaik-baik tuntunan bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu, dan terlebih lagi kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan yang ada yang banyak kita bisa raih di majlisul ilm. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.